berkilau cahaya keemasan, tanda kasih seluruh alam. Segan aku nantikan padamu, oh kekasih sayang. Ya, ya, ya, ya, ya. Betapa riang kini hatiku, bertahun-tahun ku nantikan. Ini masanya ku dapatkan. Sedih hatiku tak terkira bila engkau tiada ku jumpa. Tak segan dan aku nantikan padamu, oh kekasih sayang. Ya, ya, ya, ya, ya. Betapa riang kini hatiku, bertahun-tahun ku nantikan. Kini masanya ku dapatkan.